Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakaw wa anta khairul munzilin. Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Wa qul lan ngucapo sira Nuh inda nuzulika nalikane medune sira minal fulki saking prau. Nabi Nuh ketika medun saking perahu sause banjir bandangi leren ken donga Robbi anzilni. Robbi do pengiran ingsun anzil kula aturi nempatno panjenengani ing ingsun munzalan ing panggonan. Bindom mil mim wa fathizza masdarun au ismu makanin awismu makanin utawa isim makan. Wa bi fathil mim wa kasrizza manzilan makanan nusul iku panggonan turun. Gusti kula tempatno munzalan ing panggonan utawa kelawan panggonan mubarokan kang den berkahi. Apa sing diberkahi dalikal inzalu apa mengkono-mengkono turune awil makano utawa panggonan dinggo turun. Wa anta te panjenengan khairul munzilin api-api zat sing maringi tempat. Wa anta te panjenengan khairul munzilin iku bagus-baguse zat sing nempatno maing perkara dikira kang den sebut apa mah. Inna fi dhalika saat temen iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh yil maskuri dikisi kangkan sebut min amri Nuhin sangking peristiwa sing dialami Nabi Nuh. Wa safinati lan peristiwa perahu wa ihlakil kufari lan ngerusak biro-biro wong kafir la ayatin yaktine dadi biro-biro pertanda dalalatin dikisi biro-biro pertanda ala kudrotillahi ta'ala yang ngatasi kemampuane atau kekuasaane Allah Ta'ala. Wa innan sedunia kelakuan mukhafafatun minasakilah wasmuha domirusyani wa in ay wa innahu iku kunna wa in sedene kelakuan utawa wa in nasya'na wa innal kisah iku ngene kunna utawa ana kita iku lamu talina tine dat sing uci kabeh mukhtabirina tese sing uci kabeh kaum manuhin ing kaum Nabi Nuh bi risalihi klan utus Nuh ilahi maring kaum bawa dilan nasihati ning nan nasihatine Nabi Nuh sumana sakna mongko nuli nikulno ingsun to nimbulno ingsun to nglahirno ingsun mimba dim saking sause kaum Nabi Nuh Quran ing generasi Kornan ing generasi kaum antikese kaum akhorina kang liya kabeh. Humtai kaumun akhorun iku adun kaum ad. Fa arsalna mongko ngutus ingsun fihim ing dalam kaum ad. Rasulan ing rasul minhum sangking kaum ad piyambak. Rupane hudan an aibian. Tegese yang tau budu wah nyembah siro kabeh. Ani budu wah. Kenyembah wah ing Allah malaku meranoi kedua siro kabeh min ilahin de pangeran wiruhu kang salian Allah. Kue nganti mati nganti ni akhirat pangeran nginamung Allah. Afala tataku nono tora wedi sira kabeh iku bawa ing siksane Allah. Patuk minu namangka iman sira kabeh. Waqala lan komentar to ngucap sapa almala usapa sekelompok min kaumihi saking kaum Nabi Hud alladzina kafaru rupane kaum-kaum sing kafir. Ciri utama kafir niku disifati utawa wonten wawu tafsiriyah wa kadzabu. Lan padha ngorohna sapa alladzina kafaru bilikail akhirati ing pertemuan ana ing terjadine akhirat. Ebil masiri tegese kelawan dadi ilaiha maring akhirat kelawan lumaku maksudnya wong sing ngingkari akan terjadi ini akhirat wa atrofnahum lan maringi nikmat ingsun hum ing alladina kafaru maknane na'amnahum tegese maringi nikmat ingsun hum ing alladina kafaru fil hayati dunya ing dalam penguripan dunya mereka komentar mahada illa basyarun orang-orang tehud Nabi Hud ya, iku illa basyarun kecuali ya manusa mislukum kang persis kue ya kulu mangan sopo Nabi Hud mimasa yang berkoro tak kulu nakang mangan siro kabeh min sangking ma wa ya syrobulan ngumbi sopo Nabi Hud mimasa yang berkoro tak syrobu nakang ngumbi siro kabeh ngumangane podo wala in atoktum lanalikane toat siro kabeh wapohi la in atoktum lamun toat siro kabeh basyaron ing menuso mislakum kang sepersis kue fihi ku tetep ing dalam dawo wala in atoktum kosamun teono kosam basartun lanono syarat dawal jawabu te jawab iku li awali hima kedue kawitane kosam lan syarat maksudnya kosam wawa te jawabul kosam wis muhnin iku nyemugihno to nyukupno an jawabisani sangin jawabi sing kedua innakum saktemne sirokabe idhan nalikane ngono idhat atoktumuhu nalikane no ati sirokabe hu ing basar lakho siruna yaktine dadi tuno kabe makhbununa tegese kue dadi wong tuno aya iduku monoton janjekno sapa Nabi Hud kum ing sira kabeh anakum saktemene sira kabeh idami tumnalikanus matek sira kabeh wakun tumlan ana sira kabeh turoban dadi lemah wa idoman lan dadi balung sing ajur jare Nabi Hud anakum saktemene sira kabeh mukhrajuna iku bakal den bangkitno sira kabeh dintakekno sira kabeh Wa tadawu annakum khrajun khabaru innakum dadi khabari innakum ma'lula kang pertama. Wa innakum ta innakum atsaniyatu sing kedua tak kidun naukiti laha maring innakum sing pertama. Lama tola sumangsane dianggap dawa apa alfasl apa fasl apa pemisah pemisah sangka critane. Hayhata hayhata to banget ismu fi'lin uta hayhata wis ism fi'il madin kang mati. Bi makna masdarin kelan nganggo maknane masdar. Ai ba'uda ba'uda. Ai ba'uda ba'uda tegese adoh banget adoh banget. Apa lima maring perkara tu aduna kang den ancam sira kabeh minal ikhroji sanging metu minal kuburi sanging kubur. Walamu telam zaidatun zaidalil bayani krana bayan, krana ngekeki tambahi penjelasan. In hiya ora ana te penguripan donya mal hayatu tegese ora ana te penguripan donya iku ila hayatuna dunya, kecuali yo mau urip ning donya iki. Namu tu mati kita wanahyalan yo urip kita. Kita iku jek urip bi hayati abnaina sebab uripe anak-anak kita. Wa manahnu lan ora ana te kita bumap usina iku kelawan den tangekno sangka kubur. In huwa ora ana te rasul ay mar rasul tegese ora ana te rasul, rasul hud lan kabeh ila rajulun. Iku kecuali wong lanang. Iftara kang gawe-gawe sapa rajul ala wahi ing atase Allah, kadiban ing kedustaan. Wa manahnu lan ora ana te kita lahum maring rajul bi mukminina lan wong sing percaya kabeh musaddiqina tegese sing percaya kabeh fil ba'si ing dalam masalah tangi sangka kubur ba'dal mauti sause mati. Kala dawuh sapa Nabi Hud, Rabbi do pengiran ingsun unsur kula aturi nulungi panjenengan ingsun bima kelan perkara. Kadzabu kang gorohna sapa kaum Nabi Hud ni ingsun. Kala dawuh sapa Allah Taala amma qalilin saking tempo sing sithik, minazamani saking zaman, wa mati mai saidatun saida la yusbihunna. Amma qalilin la yusbihunna iki dene dadi sapa kaum Nabi Hud, la yasirunna. Yak dene dadi sapa kaum Nabi Hud nadimina halituna kabeh. Ala kufrihim yang atasnya kekafirane kaum wa takdibim lan pendustaane kaum. Fa khodat mongko ngalap ing kaum sapa apa asyhatu bengokane malaikat Jibril utawa bengokan azab sayhatul azabi. Tegese bengokane azab. Lawal halaku te kerusakan iku kainatun tetep bil haqiq lan nyata. Fama tu mongko mati sapa kaum Nabi Hud. Paja'alna mongko gawe ingsun kuming kaum Nabi Hud tak gawe khusaan ing tanduran sing kering. Wa wa te khusae iku nabatun iku tanduran ya bisun kang kering. Esoyarnahum tegese dadene ingsun hum ing kaum Nabi Hud mislawus padane husak fil yabasi ing dalam keringe wis kering berantakan fabuk dan mongko kelawan aduh banget minar rahmati sing rahmat lil kaumi kedhe kaum adzalimina kang dalem kabeh ail mukadzibina tegese kaum sing pendusta kabeh sumansa ana mongko nuli nimbulno ingsun mimba atim sange sause generasine kaum Nabi Hud kurunan ing pira-pira generasi aqwaman tegese pira-pira generasi akhirina kang warna kabeh utawa kang beda kabeh. Matas biku min ummatin ajalah. Matas biku ora bakal nyelip sapa min ummatin, sapa generasi endi wae. Ora bakal nyelip, ora bakal mendahului ajalah ing titahe ajale umat, ing tulisane umat. Bi antamu ta gambar entuk mati sapa umat qoblahu sedurunge ajal. Wa ma istakhiruna lan ora bakal mundur sapa umat anhu saking ajal. Umat diwae yo ora bakal mundur lan ora bakal maju sangka titah ajale. Zukira dan mudhakarna apa ad-domiru domir ba'da ta'ni sihi sa'usimu anasna domir riayatan kronong reksa lil makna maring makna riayatan kronong reksa lil makna maring makna summa arsalna rusulana tatron. Ya kalau terang no generasi nabi ya kersane gampang ya, nabi pertama rasul ini ku Nuh nak mbok hitung ya Adam ya, nak mbok hitung kabeh kenapa Adam tapi sing masyhur. Kalau terang nurut gitu, kersane nak mana ni Quran gampang hum adamun, terus Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kulum utama. Ibrahimu nomor pitu, berarti Adam, hum Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ingat? Adam itu Soleh, hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu, Lot gitu, Lot Ibrahimu bareng, bisa bunyi. Bawa-bawa bareng. Nabi Lut niku nak ngundang Ibrahimu paman. Terus Ibnul Khol, bawa-bawa paman keng ibu Nabi Ibrahim. Pernah ponaan, Khol, Khol itu ponaan sangi pinten, ibu. Berarti Ibrahim nomor 6 gitu. Utawi Lut nomor pinten, 6. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kulum mutabak Lutun wa Ismailu. Ishaku kada Yakubu Yusufu. Niki penting kula aturaken. Terus kesepakatan tiang Nasrani bahkan orang Yahudi. Nabi Musa niku mbek Nabi Ibrahim senior Nabi sinten? Ibrahim. Tapi utek wis kadung kualik, kadung kliru. Nabi wong Yahudi nak nganggep Nabi Musa iku segala-galane, nabi sentral, nabi induk. Mulane wong Yahudi niku uripe teng Madinah. Teng pundi? Madinah. Eleng-eleng. Tangganan mbek tiang-tiang Ansor. Iku wong Yahudi nak sumpah walladzi ikhtaro Musa 'alal bariyah. Demi zat sing milih Musa ngalahno wong sealam dunya. Wong Islam ora trimo. Walladzi ikhtaro Muhammadan 'alal bariyah. Demi zat sing milih Muhammad ngalahno wong sa dunya. Akhire jotosan. Mulane kaya gedeng wong Yahudi nemen-nemen. Kok awal ana jotosan perkara nabi ini wong Islam mbek wong napa Yahudi. Barang jotos-jotosan niku hikmahe gedhe ini. Gini ku terus wong Kanjeng Nabi dawuh nggak tenan tapi ku yo piye wancen Nabi ora kena diwarai sepoke Nabi. Nabi malah ngandani sahabat Ansor ngeten, la tufaddiluni ala Musa. Ki ojo geman. Mulya-mulya anakku nganti ngalahno sinten Musa. Musa iku sampe nak kiamat. Bar gempa bumi besar iku Musa iku tak delok iku wis kelan tiang aras. Dekne mbek gedhek-gedhek nyerbeti lemah sangka rambuti. Jadi Nabi Musa itu supaya ngetan-ngetan buahi lemah saking rambuti. Wong tangi turu saking kubur. Terus dawuhe Nabi, aku itu raro. Dek ini lagi tangi, apa disi aku? Pokoknya ketemu wis ngono iku jenenge lucu ta Nabi. Nabi ku nabi wong Yahudi ku yo iya yo mangkel yo seneng yo campur-campur. Akhirnya ana perdebatan. Perdebatan itu syaratnya jari Nabi ku engko nak debat sing ilmiah jari Kanjeng Nabi. Iya jari wong Yahudi. Kanjeng Nabi terus gawe cerita mulai nek. Ana alamilati Ibrahim. Kowe aja geman nyalano aku. Aku iku alamilati Ibrahim. Inna min na'imi dunya sak temene iku setengah sange nikmate dunya. Inna min na'imi dunya sak temene iku setengah sange nikmate dunya. Iku ngene yakfi ka cukup. Yakfi cukup ka ing sira. Apa al-Islamu Islam cukup nikmatan hari dadi nikmat. Kira aning dunia kepentok nikmat, kue ditetir Islam itu nikmat yang luar biasa. Artinya kalau kamu Muslim berarti kita sudah punya nikmat yang luar biasa. Inna minna imi dunya yakfi kal Islam munapa nikmat. Fa inna a'zomani amillahi. Mongko saat temennya gede-gede ini bira-bira nikmati Allah Ta'ala lil abdi maring kawula. Fa inna a'zomani amillahi ta'ala lil abdi ku ikhroju. Iku oleh ngetokno so, iku ikhroju oleh ngetokno Allah. Allah ngetokno lahu maring al-abdi minal adami saking warana kita sang ora ana. Dise ora ana wong jenenge Ruhin Mustofa terus dinikmatno ilal wujudi maring wujud. Umpama kowe ora digawe Allah kan ya ora iso nyekseni kekuasaane Allah. Baru kaya kita wujud iso nyekseni kekuasaane Allah. Mulane jare Sidina Ali, aku ora seneng mati cilik terus mlebu swarga blas gak seneng. Tapi kan penak Sidina Ali swarga. Mergo aku ora roh kebesaran kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Mulane kowe masuk urip ngene wis mbok jelas mbok ora kowe sing syukur nganti tuwa. Berarti wis kesuwen roh kudrohe Allah. Lah soal kesuwen nanggung utang ku takdir, paham ya. Wis napa? Takdir napa? Paling kan kakean utang kakean masalah ya nyekseni ndok ifem. Nyekseni napa? Ndok ifem. Tapi nek iso jaga akal. Utang sing halal iku nak duitmu 100 juta, utange 100 juta. Wae utang sing halal lu gak ngluwahi asetem. Yen aku pengen tak takok aku utang sing halal utang sing gak ngluwahi aset. Iku cara agama. Nek wong utang kok ngluwahi aset iku jenenge mahjur aleh. Wis oleh dipenjara. Nek cara fikih wis oleh napa? Tapi aja terus mbok cancang ya ampun niku. Iku cara hukum fikih. Ora sambo cancang wis rawani metu dhewe. Wis bingung napa? Bingung. Dadi kowe nak kepentok nikmat ning donya lho Islam kurang apane iku wis cukup sebagai nikmat inna minna imidunya yakfi kal Islam napa nikmat mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ora ana dadi wujud e mau baro kae wujud senajan to kita kasus e akeh masalah e akeh iku nyekseni kudrohe Allah Subhanahu wa taala senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih didik miliatan kowe dhuwitmu mok 5000 delik ana ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti. Kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kuwat. kondang tenan jenengan, sugih tenan. Oh, wong jenengan paringi gadah harta kada. Lah jenengan kula nggih mboten sentimen kok ngerti masalah hati kula ora di duwe. Alhamdulillah. Oh, iku hebat kena ngono wali tenan. Oh, tak daftar wali kena kelakuane ngono. Tapi aku gak yakin nak kowe ngono. Malah tak kok pengiran kene ora mlete piye. Kadang mlarat ku mlete-mletene wong. Gusti, salah kula napa? Kok kula ora di duwe wong ya di duwe. Wong kok ora ora salah iku sombong. Iku sombong tak awak, Nduk. Macam mlarat ku sombong kira karo. Salah e napa, Gusti? Kula ngomong di duwe kok kula ora. Kira kok sombong ngono kok nganti ra roh. Salah nganti tak kok salah kula napa. Ya pirang-pirang goblok-goblok sak menungso kok ora duwe. Salah. Apa kok iki mbok gedingi wong melarat, Nabi ku senengane wong melarat. Mbok senengi kurang ajar wong melarat kok mlete. Oh. Jegeman ya muni ngono iku. Salahnya apa Gusti saya kok jiran cubo mas iki luwung kok ora roh apa? Salah. Sekali-kali yo koyo wali no. Hikmahe napa Gusti jenengan kok nyoba kula ngene karo tok keren ngono kan rada. Rada keren. Hikmahe napa Gusti jenengan nyoba kula melarat iki jek rada keren. Ora salah napa kula Gusti kok ora roh. Astagfirullah. Jadi nikmat terbesar adalah kita dari ada menjadi wujud baru kayak wujud itu sonderekno bersaksi Allah Putra, Allah Pangeran, Allah macam-macam. Mulane dawe Sayyidina Ali ma uhibbu an amutatiflan summa adkhulul jannah. Aku ora seneng mati cilik terus mlebu napa swarga. Lima daya Ali karena berarti saya tidak lama nikmati sujud lan berjuang lillahi taala. Kaya kowe ini tua-tua kan lumayan kan ngebung-ngebungi jamaah tafsir Jalalain kan lumayan. Salike mati cilik swarga kan ratau ngaji. Jalalain, cuman ngaji Jalalain swarga papan atas. Gusti kula kan mbuh swarga ratau ngaji Jalalain. Es revel. Tapi nak ngaji Jalalain kan keren. Sore ngono wae ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in alim kan keren. Nyuwun takoki pengiran ge paham ge. Wah, pokoke artine jenengan hebat Gusti ora. Misale ra ono detail wis pokoke jawab globale ora ae jawab globale. Quran pun lek nopo ge? Wah, nerangno Gusti, sing apik dikongkon, sing elek meninggal pun. Contone opo? Oh, ora satu contoh nek karuan. Pokoke ngongkon apik. Kadang mung fikih yo kacau. Khotbah iku syarat sae termasuk bahasa Arab. Ora usah diterjemah ra apa-apa. Lah piye carane wong paham? Jare ulama-ulama fikih, wong wis paham nek ngongkon apik, ninggal elek. Geneman kok sampean delok nang kitab-kitab fikih, takon lagi misbah. Ki fikih ku aja kadang khotbah iku cukup bahasa Arab. Senajan to mustamiin sing hadirin gak paham. Kenapa kok tetap sah? Mergo mereka tahu nek iku ngongkon apik, ninggal elek. Wis nek contoh wis khotibe pahpos ngomong apa ngono. Ngamuk khutbah ngamuk bahasa Arab wong ora paham malah bareng kesuwen amin. Oh tipe ngamuk iku ora ngamin dong. Ki cilik kula kok eleng kecepatan go guri. Oh tipe agar kesuwen sing guri-guri amin. Oh tipe gak trimo gak aku iki ora ngamin. Mergo cek ngamuk iku jare. Ya Allah ya Allah. Mangkel lah, ngucik tek ngamuk jadi diamini. Lah, aku kena apa kok cukup? Mergo wong tetap menyimpul wong kok nape? Ninggal nopo? Eles. Contoh raro detail-detail. Fa inna a'dzamani amillahi. Mongko sak temene gede-gede nih. Piro-piro nikmati Allah Ta'ala li abdi maring kawula iku ikhroju iku oleh ngetahuan Allah Ta'ala lagu maring al-abdi minal adami sangi ora'ono ditektir ilal wujudi maring wujud baru kaya kita wujud derek alamu anna woha ala kulli syai'in kodir kados nabi sinten itu uzer ya falam ma tabayyana lahu kola alamu anna woha ala kulli syai'in kodir yola awkalladhi marru ala koryati huwa iya khawiyatun ala urusia qala anna yuhyihadihi allahu ba'da mautiha satruse yo akhire kesimpulane piye falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir angger dunya kowe wis urip iso tabayyun iso urip iso melek asal mukmin mesti kesimpulane piye a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir mari kula suwun dirang sing syukur wis utangmu akeh lah bojo wani kowe lah anak ra nurut kowe lah wis bayangno uripe paling pahit anak ra nurut bojo wani tangko ra seneng wis santekno tetep kowe kudu sing seneng piye-piye baru kae kowe urip ngerti kudrohe Allah termasuk kudroh ngeblesno kowe tetep perok wis pokoke sebetulnya gerok kudrohe Allah termasuk kudroh ngeblesno matur nuwun Gusti Mas kula kula ables kula ngertos nek niku kersane sementing kula kepengin ning amun krana sentimen jenengan ada hikmah yang tersembunyi sing ngomong dhewe kula iku wali dhewe sesek napa wali dhewe. Mergo diantara syaratnya wali ku wong iku ya tanazzalul amru baina guna ita'alamu annabwaha ala kulli syai'in qadir wa annabwaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning dunya ora karu-karuan ngene iki ben kowe ro. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak gue wong trimo insinyur. Padahal dene profesor, doktor, ahli hukum, anak wong sing anak gue trimo insinyur. Dang butuh kiai ngaji mbek wong sing ora anak kiai. Mergo ora anak kiai ya alim butuh kiai ra alim yo ben urusane pengira. Aja terus kowe ku mau luhur. Nyatane anak kiai ora dadi kiai sing am dadi kiai. Yo kowe ngono pengkersane pangeran malah mbok alat ku mau luhur. Mulane akeh kiai ra nasab tumbang yo ngono iku. Dadi kiai debutane kecangkem. Cangkem. Luar akhir Kristo pangeran. Jadi pangeran ku ben gawe conto ora anak kiai lha iso dadi kiai. Lah keluarga kiai wis tawadhu dene anak kiai lah kon ngaji dene wis sape malah dene ku mau luhur. Ya aku ora anak kiai yo di murid anak kiai. Lah iya kiai debutan malah jungkel ke goblok. Yo ora usah ngono wis pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anak pengusaha melarat, anak ibu rosu suge. Kadang ana wong wayu untuk bojo elek. Ya Allah kuwasa nggih tontonan wong ayu kowe jare mung ganteng di bojo. Elek iku ya Allah kuwasa padha wae sukseni wae ora usah kecangkeman. Wa ya tanazzalul amru baina guna li ta'lamu kabeh urusan diwolak-walik ben kira annahu ala kulli syai'in kaya kula tetir walim di murid ra jelas wis nyekseni ae kekuasaan Allah ora kok pepe wong alim kudu di murid jelas iso ae wong alim di murid ora jelas pancen Allah kuwasa ora usah piye-piye tenang wae nak kula kadang-kadang wong piye iki tak kok jenengan hebat tenan wis umume wong alim dihormati ngene jenengan anak gue ketek cuek kowe tenan lho aku lek kuwi kayak gue wong alim amatir ra muni kok makomku wis ra kepe dihormati wong cek min dihormati kodene mau go rokok harus sing gawakno moro didi diderekno wong loro mari pasane kena laler murid e kelas padahal aku kena laler sing baro rukir wis anggar takon baturi turu mesti turu sir ya. Wes mesti separah tenan. Ya tapi yes, aku sebagai wong alim ya yes, siko kudrohe Allah ngene iku kudrohe Allah. Ayo wis so, ini tak lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qatahatu bi kulli syai'in ilma wa ya pirsa nak dunya pengin iki yo. Yes. Sale bah tak dadi alim tapi kok muridé bulat. Ya yes, istitulis ngene. Yes. Tapi bulate murid tetep apik. Bulate wong apik tapi ning ndi tetep ning rahmate pengen. Nek ora nak ndukung Gusti, ya bulite kawulane jenengan teng pundi? Dak aram loyo amal ning rahmate pangeran. Lah ana wali nak ndukung ngene, kula seneng mbek wali sing jatep-jatep. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan, masuk kula molak-malik bulet areng ngalor ya kena rahmate jenengan ngidul kena rahmate jenengan. Wah rahmate jenengan aku kudu ning lor aku kudu ning kidul. Pok kula ceblok ning ndi wae ceblok teng rahmate jenengan. Ya ana wali dapek bareng ndukung. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kula seneng mbek wali-wali sing dableg. Uripe iku penak di kula niku. Daftar wali sing niku mawon dadi. Nyaman uripe wis happy. Ora kok amben kenes zaman akhir, murid arohae guru. Zaman akhir. Dunia wis rusak, masjid sepi, murid arohae guru. Ya wis kedunya nas, sing mbok omongi sapa? Nabi wis dawuh nek zaman akhir cirine ngene iku skenario Tuhan. Rumangsamu sapa sing gawe? Wong Nabi wis dawuh nek zaman akhir pengene-ngene, nek ora ngono malah aneh. Kok malah kowe nangisi? Omongnya skenario nang pangeran zaman akhir bulat kok malah mbok. Isine kaya maksud karo Rasulullah napa? Wah hebat Nabi njenengan Gusti. Ngabarno nang zaman akhir bulat-bulat tenan. Alhamdulillah. Jadi ati ngabarno nang zaman akhir bulat jebule bulat. Alhamdulillah sedekah Rasulullah ya Allah. Manjen Rasul njenengan ben bener. Itu kelas tinggi namanya. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah Ta'ala ngetokno min dzulumatil kufri saking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri islam. Jadi nikmat terbesar adalah kowe ra ono dadi ono Lan kue mestine mungkin fi dzulumatil kufri, mungkin kue dalam kegelapan kekafiran, tapi bi Allah diangkat diselametno ila nuril Islam, maring cahaya napa Islam. Wes ge sing syukur. Lan ora duwe dhuwit lan nak ngopi ya sing pahpo. Wah, keren. Kenapa kok keren? Sak aku wae ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyughli lan iku setengah saking kesibukan yakfi cukup kaing sira apa atau taat apane syughlan gawe kesibukan. Lan aku misalnya gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibukan. Mbah bae ora pegawai negeri, ora kerjane pabrik, sampean rokokan kalau gitu loh aja. Ya sibukno mbek taat. Ngesai tafsir Jalalain tah kitab apa muni. Apa ini, Ben? Nasoibul ibad, disai, diwale, disai. Entah tak takoi pengiran, Ben, kok amin nunak-nunak ngesai. Lah, buatan ngantor, Gusti. Sibuk, Gusti, ambil toat, tau. Enggak, suarga dewi, apa? Wa inna minas syuhli yakfi kato'atu, apa? Syuhla. Mulani fato'atu wa ta'ala mungkutai to'at ni'a wa ta'ala ku a'dumul asholi api-api itu gede-gede ini kesibukan. Ana kita tak kok ya kerja apa kan? Sibuk, sibuk apa? Taat. Taat apa kan? Nyabari keadaan. Oh, iku yo taat pasti iki yo. Wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr. Kodang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawaso bil haqqi. Oh, jadi makome wis kelas tinggi. Jadi sibuk napa? Oh, mulai saiki jogeman mending anggur ya, ora apa? Sibuk. Sibuk taat-taate apa nyabari keadaan. Fa taatu wa ta'ala mongko te Allah taala, taat ning Allah taala iku azmul asghali iku gedhe-gedhene sibuk. Jadi sibuk ora kok ngurusi demo tok iku ora nertipno demo tok. Wis sibuk terberat iku ya taat apa? Taat. Lah taat terberat itu nyabari keadaan. Wah, betenan. Taat syukur gampang, wong di duit muni alhamdulillah gampang. Nyabari keadaan diamu bojo dadi mompreng sabar. Oh hebat, you know? Oh hebat, hebat. Wa inna minal ibrati lan iku setengah saking gawe tembung. Ail idho ditegese gawe tembung utawa gawe mau idho, gawe nasihat. Yakfi cukup ka ing sira. Nak kowe kepengin tok teladan, idho lu teladan. Teladan sing iso diredaksekno kanggo wong liya. Napa? Wae teladan. Yakfi cukup kang sira wa al-mautu kematian. Kematian cukup ibrotan apane dadi napa? Teladan. Nak kowe kepengin dadi teladan itu tok mati. Sing sugih yo mati, sing jabat yo mati, sing menang pilkada yo mati, sing kalah mati, sing kere yo mati, kok nak mati sing sugih dipendem, sing melarat yo napa? Dipendem wis padha wae jare rogen. Ah, wong sugih pendem, wong melarat padha wae, tapi kowe ora usah kesusu dipendem. Padha-padha dipendem terus kesusu. Ya ora usah. Nah, karena caranya gini, sampean tak warai la ala katardo. Jadi istrine kula sukani mukadimah saya tadi datang tuh, pokoknya kula wau mun sukani mukadimah. Kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah brei. Karena saya itu kalau tiap bulan. Yang jelas sekarang kan ada brei mulut, poso, rezeki. Mungkin kula minta dua lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelasnya ketemu sampean sering pusing. Nomor dua, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngel-ngelo kula mun nyenengi sanggep mawon kula nak ning omah milik keluarga. Nama milik napa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Mau santri kadang lucu, niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kula nak mantur ning kula sering teng pandangan teng kraker. Gus badhe sowan jenengan. Ana apa badhe tak hukum ning kene ae. Agak sopan, para sopanan nak ning omah ganggu. Akhirnya mbek ngadeg-ngadeg trotoar ngaten ke sono masalah ngene tak jam. Gak apa-apa, gak apa-apa, malah sopan, malah apa-apa. Repot. Loh, kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi, yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus saya dalam jalan. Memang itu, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai lah Allah kalau kotar, tar itu. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakin lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula

hudan nalkol al-khidbah Muhammad dan wa-khidbah aku nak urib ketemunya sampai kue terus malah nak mati ketemu Nabi Muhammad hudan nalkol al-khidbah Muhammad dan wa-khidbah. Nah dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai nang sale di dhuwit seketawe nggo jajan pentol ana mlah apa mung kesuwan bareng malah repot. Wis ganggu wong anak pleleran, Pak. Lah misale sampean kepen takok hukum, wong nak ra pinter hukume takokane ya ringan, takok piye tanggam paling iso. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali sampean ra usah GR. Kulo pertanyaane angel Gus, gak ono sing iso jawab. Wong nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora patimu itu. Iku wis kangelan mboten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kulo latah. Jadi hikam sendiri itu ada manhas, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakillah matafrohubi, yakillah matahsyanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangka. Gue sama anak mulai senengnya. Dik biro-biro, nah anakku gemulai ini ngomah. Misalnya minggu, terus biasa. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai ini ngomah. Dipanggil anak saya, bapak itu senengnya sama pol. Biro-biro saya manggil nama bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal. Dihormati orang. Sampun wae anakku sujud ning pangeran ngerti pentingnya maca tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah senang. Saya ndak pernah bayangkan anak saya jadi kiai besar dihormati jembut. Mari gampang kecil. Ya saya kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh buliku. Akal tu tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Apa hebatnya Sayyidina Umar mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata tertentu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ide harus di mobil itu sanggungnya agak. Masa gue mobil gak sanggung agak barang gue sanggung agak aku juga pendere. Masa kiri lu juga kok tanpa apa pendere ya maju, mau seorang kena dikeloli aja, itu malah repot. Akhirnya gue ngayu, harus selingkuh dihujar-hujari yang gue itu, lapar koro meneh gue ruwet, nuruti tahapan-tahapan duniawi ruwet. Makanya resep kalau ingin itu kan sholat, maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid, misalnya innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan, pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini, ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam dan meniru terutama ini semuanya sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innila akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya tuh enggak pernah melangkah kecuali saya enggak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya enggak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya enggak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya berada bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak andekan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan. Andekan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mu'min yang sejati tentu kontraknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai nafas umat tapi il Allah akbar, Allah maha besar, subhanak selalu ono wong rasani lali termasuk lali utange barang kuat. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia enggak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya la'ala kalau janganlah ala katarta kamu pandang apa nak sholat terus kabul kajah apa nak sholat terus untuk duit ya bener karena cara pikir iso aja nak duit ya duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang itu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, umpiru, yang kamu kasihkan itu yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno uang sudah kau nuruti perintahnya penge. Jadi kan Nabi, beneran Aisyah, daging ijek. Mungkin kalau nanti yang malah ijek, sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, napa? Sampean delok dawuh Aisyah tenggene tiba berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Wayafu adzambi idza kana fi haqqihi wasabbi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis Qur'an plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula. Kula Qur'an ya wis hafal mulane. Wa shimatuhul ghufran kula gampang nyepuro sampean ngaji angop ya ora tau tamu. Yansahu lil insan, kula bedina nate tiyang mulane. Wayah sahu filisan, aisan tak dia gampang. Kalau mulai kita tahu itu sama ini kudu podium, kudu wong dilo ya ora. Pokoknya agar ke amat dia ya madem ngulon ya sudah ya. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu rasulillah, dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan serbanan. Tidak ada itu. Memang sunnah ya, saya itu sunnah, teman jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham. Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yaqrahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu anidh bi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dhiya haqqu lam yakun li ahadi mar'ahu badihatan haba wa idza ta'ahu almiskinu ajaba yaqulul haqqo walau kana murra wa la yutmiru li muslimin hisau walad. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah, ya saya mengakui, tapi sunnah harus karena saya mewakili yang akhwal tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampean monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu rasulil. Makanya man sanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin mboten. Misalnya wong ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate njuk ngetro nang puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara njuk nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekan. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan wali matul urus sing wajib piye. Supaya. Yo lan ada orang miskin wajah pe urano hadisnya urusan walimatul urusan buatan. Kalau orang miskin manggil ya. Dalam riwayat-riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, bu datang ke rumahku ada apa?

Tenang, karena tarifnya mini. Mas, jajal misalnya tarif pembojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko a, anggawat wis beres. Itu jare Hikam gampang. Makanya Hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan, pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja enggak punya aja. Loh, usaha senang kok sebaiknya enggak punya. Saking senangnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau enggak ada enggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Terus memanggil penasihat, iya benar kamu, kalau saya dulu enggak punya malah ratau pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan, ringan. Tapi sekarang bunganya besar, bersarat, kan menjadi tambah repot. Sama, aku di sini bujo itu asal wedo, sampai sholat madem kamu seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya repot. Ngenteni maca, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Ya kalau bujo kalau sering janggal. Kepengen kulo niku ngamuk kulo bilang kamu opo kowe kowe Islam kowe yo rohku yo Islam yo salat ketoke madhep wulan nang ngamuk urusan opo.